perubahan, menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Kini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi bangkuan ibu pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita benahi membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran. Bersatu dalam kata perubahan, era perubahan, merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Hadir sejahtera, Kapsela, Wasik. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Jaga kesabaran, oh ya oh ya oh, tegakkan keimanan, oh ya oh ya hu, jaga persatuan, oh ya oh ya oh, hindarkan perpecahan. Got